بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة، أعزني الله وإياكم جميعا، melanjutkan kajian kita tentang kitab فضل علم السلف على علم الخلف للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. Sebelumnya telah dijelaskan tentang hakikat ilmu. Mana ilmu itu pada hakikatnya adalah al-khasyah, yang menanamkan sifat takut pada Allah dan pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dikarenakan karena ilmu yang bermanfaat akan memperkenalkan seorang hamba kepada Allah atau memperkenalkan Rabb kepada hambanya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna, yang mulia dan sifat-sifatnya yang agung, dan itu akan menanamkan pengagungan dan akan menanamkan sifat takut, kecintaan, sifat tawakal, sabar dan ridha terhadap takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengajarkan pada penuntutnya tentang hukum-hukum syariat, baik yang berkaitan dengan perkara-perkara i'tiqad atau permasalahan-permasalahan amal, amaliyah, dan seluruh yang berkaitan dengan perkara agama. Nah, itulah yang akan menanamkan pada hati seorang atau menjadikan hati seorang jadi hati yang khusyuk dan menjadikannya luluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba jika telah tertanam dalam diri atau hati seorang hamba pengetahuan atau kecintaan dan sifat takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu akan terjalin hubungan yang baik, yang mulia, yang istimewa antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya telah memiliki ma'rifah khasah, ma'rifah yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala melanjutkan, "Wa mata wajada al-'abdu hadza faqad 'arafa rabbahu wa sara bainahu wa bainahu ma'rifatun khassah." Jika seorang hamba telah merasakan hal ini, yaitu kecintaan, pengagungan, sifat takut pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tawakal, berharap, sabaran. Dan jika hal itu telah dirasakan dan didapatkan oleh seorang hamba, telah tertanam dalam hatinya, maka sungguh ia telah mengenal Rabb-nya. Dengan demikian, maka akan terjadi atau terjalin antara Allah dan antara hambanya ma'rifah khasah, pengenalan yang khusus. Yang konsekuensinya, fa'idha sa'alahu a'ta, apabila dia memohon, meminta kepadanya akan diberi. Wa'idha da'a ajabahu, apabila dia berdoa pada Allah, maka Allah akan mengabulkan doanya. Kama qalat Sya'wana bi Fudhal lamma sa'alaha ad-du'a. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sya'wana, seseorang yang mar'al abidah, yang saliha abidah min as-salaf, di mana berkata kepada Fudhal, tatkala Fudhal bin Iyad rahimahullah mohon kepada, meminta kepada Sya'wana untuk mendoakan kebaikan baginya. Apa kata Sya'wana kepada Fudhal? Ama bainaka wa baina rabbika ma idza da'awtahu ajabak fa ghushiya alayhi. Bukankah telah ada antaramu dan antara kamu dengan Rabbmu, di mana apabila kamu da'awtahu, berdoa kepadanya, memohon kepadanya, ajabak, insya Allah akan mengabulkan permintaanmu. Fa ghushiya alayhi. Maka tatkala Fudhal mendengar hal itu, dia hilang perasaannya sehingga tidak sadar. Mendengar perkataan seperti itu, dan ini jelas muncul dari Fudhal bin Iyad karena hatinya telah penuh dengan rasa kecintaan dan pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ma'rifah yang ia rasakan, yang dapatkan dalam hatinya, betul-betul telah mewarnai dan menguasai hatinya, sehingga begitu mengenal, diingatkan bahwasanya antara kamu dengan Allah telah ada ma'rifah. Bukankah anda telah kenal pada Allah? Jika anda kenal pada Allah, tentu Allah akan mengabulkan doa anda. Tidak perlu saya mendoakan, tidak perlu saya yang berdoa, anda cukup berdoa karena anda telah mempunyai ma'rifah. Ini yang kita cari. Ini yang harus kita selalu berusaha agar kita mendapatkan, memiliki ma'rifah. Naam, secara umum seorang hamba pasti kenal dengan Rabb-nya. Tapi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, para aulia, orang-orang yang saleh, mereka mendapatkan keistimewaan khusus, ma'rifah yang lebih spesifik, yang lebih khusus, yang hal ini tentu dengan usaha dan dengan selalu menanamkan sifat pengagungan, tawakal, kecintaan, sifat takut dalam diri seorang pada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'abdu la yazalu yaqa'u fi shada'ida wa karbin fi dunya wa fil barzakh wa fil mawqif idza kana bainahu wa bain rabbihi ma'rifatun khassah kafahu Allahu dalika kullah. Seorang hamba senantiasa berada dalam keadaan susah, kesulitan, kesusahan di dunia, baik di dunia atau dalam barzakh. Bagaimana perihal keadaan alam barzakh, fitnah kubur, azab kubur, sualul malaika dan azab kubur. Ya, kemudian al-mawqif, di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia di yaumil mahsyar, membangkitkan mereka. Tatkala itu keadaan sangat dahsyat, tidak bisa dibayangkan, sehingga mereka datang pada para rasul, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, minta syafaat agar mereka dibebaskan, diselamatkan, dipercepat oleh Allah hisab mereka. Semuanya menolak. Mereka datang pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bersujud di hadapan Allah dengan memuji dan memuja nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak kala itu Rasul diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Itulah syafaatul uzma. Al-maqamul mahmud, syafaatul uzma. Nah, jika seorang hamba kenal kepada Allah di dunia, tatkala dia diberi kesempatan hidup, kenikmatan, karunia di dunia dia kenal kepada Allah, melaksanakan ibadah, mempunyai akidah yang benar, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menanamkan sifat kecintaan, pengagungan, sifat takut, berharap, tawakal, ridha kepada Allah, itulah ma'rifah khasah. Maka di akhirat Allah akan memberikan kemudahan baginya, akan menyelamatkannya dari keadaan yang sangat genting, keadaan yang sangat berbahaya, kondisi yang sangat dahsyat. Lihal ahwal yaumul akhirah, tidak bisa dibayangkan. Oleh karena itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam wasiatnya kepada Ibnu Abbas, wa hadha wal mushar ilaihi fi wasiyati, dan ini yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam wasiatnya kepada Ibnu Abbas dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Hendaklah kamu kenal, selalu kenal kepada Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan mendapatkan nikmat. Ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan kenal padamu dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan kondisi yang sangat genting, kondisi yang sangat dahsyat, yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mencakup syiddah dalam kehidupan dunia, syiddah di alamil barzakh, alam kubur, dan juga syiddah di yaumil akhirah. Wa qila li ma'ruf, dikatakan pada Ma'ruf al-Karhi, seorang abid az-zahid seangkatan Imam ya Fudail, dan ma'ruf dengan kezahidannya, kezuhudannya, sehingga dipuji oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dikatakan kepada beliau, li ma'ruf, man ladhi hayyajaka ila al-inqita' wa dhukira lahu al-maut wal-qabr wal-mauki wal-jannah wal-nar. Apa yang membuat kamu, yang memotivasi kamu, yang menjadikan kamu al-inqita', yaitu menyendiri, lebih fokus beribadah dan tidak menyibukkan diri dengan berbaur dengan manusia kecuali hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Dia sibuk beribadah, tidak tergiur dengan dunia, dengan kemohan dunia. Apa yang menyebabkan kamu melakukan hal itu, wahai Ma'ruf? Kemudian disebutkan tentang kematian, tentang kubur, yaitu azab kubur, fitnah kubur, wal mauqif, dan yaumil mahsyar, di mana Allah akan mengumpulkan manusia suatu padang yang luas, matahari sangat dekat dengan mereka, mereka mandi keringat, keringat bercucuran sesuai dengan amalan seseorang. Kemudian jannah wan nar, diperingatkan, disebut tentang jannah wan nar, tentang perihal yaumil akhirah. Apa jawaban Ma'ruf al-Karhi? Qal, inna malikan hadha kulluhu biyadih, idha kanat bainaka wa bainahu ma'rifatun kafaka hadha kullah. Sungguhnya sang raja, jika seluruh hal ini berada di tangannya, ini seluruhnya miliknya, berada di kekuasaannya, dalam kekuasaannya, maka jika antaramu dan antara dia mempunyai ada ma'rifah khasah, ma'rifah secara khusus, perkenalan ma'rifah secara khusus, maka tentu dia akan memberikan keistimewaan padamu dan akan mencukupi kamu, memberikan kecukupan dan akan menyelamatkan kamu dari perihal yaumil akhir. Walillahil masalu a'la. Dalam kehidupan dunia kita bisa melihat, jika seorang mempunyai hubungan relasi yang baik dengan orang-orang yang besar, jika dia menghadapi suatu perkara, maka dia akan bisa membantu, padahal dia tidak memiliki hal itu semuanya. Kedudukannya sangat terbatas. Posisinya sangat terbatas. Tapi bila seorang punya relasi yang baik, hubungan yang baik dengan seorang, maka dia akan bisa membantu dalam keadaan-keadaan yang sangat genting. Itu dalam dunia seperti itu. Bagaimana dengan Rabbul Alamin walillahi matalul a'la. Yang dunia dan akhirah miliknya. Surga dan neraka miliknya. Kematian suatu yang pasti yang akan mendatangi setiap insan. Dan bagaimana keadaan alam barzakh. Dan juga perihal yaumil akhirah. Semuanya itu telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, jika seorang hamba kenal kepada Allah, maka dia akan menyelamatkannya, akan membimbingnya, akan memberikan kemudahan baginya tatkala dalam keadaan kesempitan dan kesusahan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, fal ilmu nafi' ma arrafa bainal abdi wa rabbih wa dalla alaihi hatta arafa rabbah wa wahada wa anisa bihi wa aswastahya min qurbihi wa abadahu ka'annahu yarah. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang memperkenalkan, yang menanamkan, yang mendatangkan ma'rifah antara Allah dengan Rabbnya, antara seorang hamba dengan Rabbnya. Jadi menjalin, menimbulkan ma'rifah, mendatangkan ma'rifah, menanamkan ma'rifah antara seorang hamba dengan Rabbnya. Dia kenal kepada Allah. Wadallahu alaih, dan akan menunjukkan dia, menunjukkan dia kepadanya, pada Allah, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Hatta arafa rabbah, sehingga dia kenal, betul-betul kenal kepada Rabbnya. Wawahadahu, kemudian pengenalan tersebut diaplikasikan dalam bentuk amal. Wawahadahu, dia mentauhidkan Allah. Wa anisa bihi, dia selalu mendapatkan hiburan, ketenangan, hiburan, perasaan yang tenang bihi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa kesepian. Wastahya min qurbi, dan dia sangat malu untuk min qurbihi, dari dekat padanya. Apa maksudnya? Jelas Allah Subhanahu wa taala qarib. Sebab seorang hamba dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya, dengan segala dosa dan maksiat yang lakukannya, dan kelalaiannya dalam melaksanakan ketaatan, rasanya tatkala dia mendekat pada Rabbnya, masa malu dengan amalan yang seperti itu, dengan dosa yang saban hari saban waktu dia lakukan, dia malu istahya. Sehingga dalam berbuat dia selalu memperhatikan keagungan dan kebesaran Allah. Ini makna wastahya min Allah. Istahya min Allah haqqal haya, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Sifat malu. Nah. Kemudian wa abadahu ka'annahu yarah. Kemudian dia mengibadati Allah seolah-olah dia melihat Allah. Inilah tingkat ihsan. Derajat ihsan. Derajat agama yang paling tinggi. Islam punya tingkat-tingkatan. Iman, Islam, iman dan ihsan. Sebagaimana dalam hadis Jibril. Nah, makna dari ihsan dalam ibadah adalah an ta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Sebagaimana kata Rasulullah SAW. Jadi, ma'rifah antara seorang hamba dengan Rabbnya akan menjadikan dia orang yang, atau mengangkat derajat sampai pada derajat al-ihsan. Sehingga dalam beribadah, dia selalu melakukan ibadah yang berkualitas. Khusyuk. Selalu menghadirkan keagungan dan kebesaran Allah SWT dalam dirinya, dalam hatinya. Sehingga seolah-olah dia beribadah melihat Rabb yang dia ibadati. Gimana dia tidak akan memperbaiki ibadahnya. Akan tapi yakinlah, jika kita tidak melihat Allah. Dan inilah yang, dan ini merupakan suatu kepastian di dunia ini. Tidak seorang pun dari kita akan mampu melihat Allah. Di akhirat kita tentunya akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita tidak melihat, maka yakin bahwasanya Allah melihat segala perbuatan, bahkan bisikan hati kita, mengetahui bisikan hati kita dan mengetahui perbuatan kita. Tidakkah kita mempunyai sifat malu jika kita beribadah asal-asalan saja? Tidakkah kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah? Itulah makna ihsan. Sehingga dalam khusyuknya, dalam bermunajatnya, dan kekhusyukan hatinya, selalu menyertai ibadah dan amaliannya. Nah, inilah makna ihsan. Ka'annaka tarah. Itulah buah dari ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau belajar, tapi juga tidak menambah ketaatan dan tawadhu dan khusyuk, dan tidak terlihat dalam amalan dan ubudiahnya, amalan yang betul-betul berkualitas, maka ini jelas merupakan ilmu yang tidak bisa diambil manfaat oleh penuntutnya. Kemungkinan ilmu tersebut pada dasarnya bermanfaat, tapi dia tidak mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Nauzubillah min dzalik. Walihada qala ta'ifatu min as-sahabah. Oleh karena itu sebagian dari para sahabat berkata, inna awwala ilmin yurfa'u minan nasi al-khusyu'. Ilmu yang pertama sekali yang akan diangkat, dicopot dari manusia adalah khusyuk. Sehingga terkadang kita dalam ibadah, dalam solat, terkadang tidak pernah khusyuk. Dalam mentadabbur Al-Quran, merenungi Al-Quran, membaca Al-Quran, tidak pernah tersentuh hati kita. Disebutkan, diceritakan, dijelaskan bagaimana perihal yaumil akhirah, bagaimana dahsyatnya keadaan yaumil akhirah, bagaimana nikmat surga dan azab yang di dalam api neraka, diceritakan dalam Al-Quran tentang hal-hal seperti itu, tapi tidak pernah hati kita tersentuh. Ada apa? Karena kekhusyukan hati tadi telah mulai tiada, telah mulai tercopot, hilang dari hati seorang hamba. Karena dunia yang telah membuat mereka lalai, dunia yang telah mengotori jiwa mereka, ambisi untuk mencari harta dan kemewahan telah menyelimuti, menyelubungi hati mereka. Sehingga hati jauh dari Allah, hati jauh dari akhirat. Kebanyakan mereka menjadi abna'ul akhir, abna'ul dunia, tapi jauh dari al-akhirah. Nah, jadi itulah. Oleh karenanya kita melihat betapa banyak yang sholat, tapi lihat bagaimana sholatnya. Nah, وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنَّ أَقْوَامًا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ فَرَسَخَ فِيهِ نَفْعٌ. Sungguhnya sebagian kaum, golongan, kelompok atau jamaah, mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Itu seperti orang yang membaca Al-Quran dengan lisannya saja. Bahkan dalam satu hari dia bisa menamatkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tamat. Tapi bacaannya di bibir tidak sampai. Jangankan kerongkongan, di lisan saja. Atau hanya bacaannya di bibir saja. Di ujung lisannya saja. Apalagi kalau melewati kerongkongannya. Artinya masuk ke dalam hati. Dicerna. Dipahami, ditadabbur, direnungi, itu sama sekali tidak ada. Sehingga untuk melihat ada tradisi sebagian yang namanya khatmul Quran, dalam satu hari bisa dia menghatam Quran dari pagi hari fajar sampai asar, sampai malam isya, kemudian disertai dengan ritual-ritual bacaan-bacaan yang tidak ada sunnahnya. Selesai dia membaca, tapi lihat setelah itu apa kerjanya? Lihat perilakunya, lihat amalannya, lihat juga sikap dan kepribadiannya. Orang yang jauh dari makna Al-Quran, dia membaca Al-Quran tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan mengikuti sunnah, meninggalkan hal yang terlarang, tapi ternyata dia malah saban hari melakukan bid'ah. Ayat bercerita tentang neraka, tentang surga, tapi hatinya tidak pernah tersentuh. Nah, ini yang dikatakan Ibnu Mas'ud. Sebagaimana membaca Al-Quran, tapi tidak melewati kerongkongan, tidak sampai pada hatinya, tidak mentadabur. Oleh karena itu, membaca Al-Quran tanpa tadabur, tanpa direnungi maknanya, dipahami maksudnya, maka tidaklah akan mendatangkan kebaikan bagi yang membacanya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Tadabbur. Oleh karena itu para ulama salaf, mereka lebih menyukai, lebih mengutamakan membaca ayat yang sedikit atau membaca sedikit dari Al-Qur'an dengan mentadabbur maknanya, merenungi kandungan isinya, daripada membaca atau menghatamkan Al-Quran. Jadi bukan sekadar iya saya khatam Al-Quran, bukan itu. Nah, ini harus diperhatikan. Terus kita akan menghadapi bulan Al-Quran, syahrul Quran, itu Ramadan. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, bisa mampu kita melakukan, menghatamkan Al-Quran dalam Ramadan dan mentadaburnya, itu yang terbaik. Tapi jika tidak mampu, yang paling utama dari itu semua adalah bagaimana kita merenungi dan mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walakin idza waqa'a fil qalb, akan tapi bila bacaan Al-Qur'an itu telah menyentuh hati atau masuk ke dalam hati. Farasakh, maka tertanam makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut, fihi nafa', maka itu akan bermanfaat. Akan bermanfaat. Jadi jika menyentuh hati, ditadabbur, diapahami, direnungi, dipahami maknanya, direnungi kandungan isinya, kemudian terus diulang, kemudian seorang yang membacanya memposisikan dirinya di mana kondisi dia tatkala baca Al-Quran, dia orang yang sedang bermunajat, berdialog, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan menurunkan Al-Qur'an. Kalamullah. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi risalah, surat yang dikirim oleh Allah lewat para nabi untuk hambanya yang dhaif seperti kita ini. Tidak sepantasnya kita manusia yang dhaif mendapatkan surat dari yang Maha Kuasa, Rabbul Alamin. Tapi ini kemuliaan. Makanya orang baca Al-Quran, mentadabur Al-Quran, merenungi Al-Quran, itu orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Hasan, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua. Fa ilmun 'ala al-lisan fa dhalika hujjatullahi 'ala ibni Adam, wa ilmun fil qalbi wa dhalika al-ilmun nafi'. Ilmu itu ada dua. Ilmu yang hanya sekedar ada di lisan, itulah merupakan hujjah Allah atas ibni Adam, yaitu manusia. Dia membaca ayat, membaca dalil, itu hujjah baginya. Tapi ilmu yang fil qalb, yang menanamkan kekhusyukan, pengenalan kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, itulah al-ilmu nafi'. Jadi ilmu yang menanamkan sifat takut, kecintaan, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana as-salaf yaqulun, dan dahulunya para ulama salaf mengatakan, para ulama itu ada tiga. Pertama, alim billah wa alimun bi amrillah. Mereka orang yang alim, kenal pada Allah dan juga mengetahui hukum-hukum Allah, perintah Allah, mengetahui syariat. Dia alim dengan Allah dan mengetahui syariat. Yang kedua, alim billah wa laysa alim bi amrihi. Dia kenal pada Allah, tetapi dia tidak kenal, tidak mengetahui syariat, tentang hukum-hukum dan syariat. Yang ketiga, alim bi amrillah wa laysa alim billah. Dia kenal pada hukum-hukum syariat, tapi tidak kenal pada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Dia mempelajari hukum, mempelajari syariat, mempelajari baca Al-Qur'an, membaca hadis, mengetahui hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama, tapi hatinya lalai. Hatinya tidak bersemi dengan apa? Dengan kecintaan, dengan ketakwaan, dengan khusyuk, dengan sifat kecintaan, tawakal, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Nah, wa akmaluhum awal, dan yang paling mulia, yang paling sempurna dari ketiga golongan tersebut, yang pertama yaitu walladzi yakhshallaha wa ya'rifu ahkama, mereka yang takut pada Allah dan yang kenal mengetahui hukum-hukumnya. Fasya'nu kulluhu fi anna al-'abda yastadillu bil 'ilmi 'ala rabbih wa ya'rifuhu fa idza 'arafa rabbahu faqad wajadahu minhu qariban. Maka yang menjadi perkara secara keseluruhan adalah di mana seorang hamba hendaklah menjadikan ilmu itu sebagai dalil untuk mengenal Rabb-nya. Yastadil dengan ilmu tadi, berdalil dengan ilmu tersebut untuk mengenal Allah. Fa ya'rifu, sehingga dia kenal kepadanya. Fa idza 'arafa rabbahu, apabila dia kenal pada Allah Rabb-nya, faqad wajadahu qariban, maka dia akan mendapatkan Allah dekat dengannya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis kursi, apabila Allah mencintainya, inilah makna dari karena dia telah kenal kepada Allah dengan melakukan ketaatan, kemudian Allah akan membimbingnya, membimbing pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan juga kakinya. Kemudian diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doanya dan diberi permohonan dan permintaannya. Nah, wa ma tawajjahu qariban minhu qarrabahu ilaihi wa ajaba du'a. Apabila dia mendapatkan Allah dekat dengannya dari hatinya, maka Allah akan lebih mendekatkan dia lagi kepada Allah, wa ajaba du'a, dan akan mengabulkan doanya. Kama fil athar Israili, sebagian terdapat dalam sebagian athar yang Israili, yaitu athar yang diriwayatkan dari ahli kitab ya. Ibn Adam, utlubni tajidni, wahai ana Adam, cucu Adam ya. Utlubni, carilah aku, tajidni, sisa anda akan, atau kamu akan mendapatkanku. Fa'in wajadtani wajadta kulla syai, jika anda, jika kamu telah mendapatkanku, maka kamu akan mendapatkan segala sesuatu. Wa'in huttuka fataka, jika kamu tidak mendapatkan hal itu, maka kamu telah kehilangan segala sesuatu. Wa ana ahabbu ilaik min kulli syai, sementara aku lebih kamu cintai dari segala sesuatu. Wa kana dhunnun yuraddidu hadhihi al-abyad, dan dhunnun selalu mengulang-ulang ya abyad syair berikut ini. Utlubu li anfusikum mithla ma wajadtu ana, fa in wajadtu li sakanan laysa qad wajadtu li sakanan laysa fi hawahu anna, in ba'udtu qarrabani au qarrabtu minhu dana. Carilah untuk diri kalian mithla ma wajadtu ana, seperti apa yang telah aku dapatkan. Fa'in wajadtu fa'inna, sungguhnya aku telah mendapatkan sakanan, yaitu ketenangan. Laisa fi hawahu anna, yang mana ketenangan tersebut tidak ada peluang untuk lari darinya. Yaitu anna, yaitu berpaling. Semua kita mencari apa? Mencari hal itu, ketenangan. Mencari kekhusyukan, mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala, membuatkan hati akan tenang. In ba'udtu qarrabani, jika aku jauh maka dia akan mendekatkanku. Jika aku mendekat maka dia semakin mendekat dana. Jika dia mendekat kepada Allah dengan ibadah maka Allah semakin mendekat padanya, memuliakannya. Naam, Allah qaribun min ibadi, tapi ini qurb yang lebih sempurna atau kedekatan Allah yang lebih khusus yang Allah berikan kepada seorang hamba, yang konsekuensinya Allah akan membimbingnya, beri pertolongan kepadanya, memelihara anggota tubuhnya dan mengabulkan permintaan dan doanya. Wa kana Imam Ahmad yaqulu an ma'ruf. Imam Ahmad berkata tentang Ma'ruf Al-Qarhi, ma'ahu aslul ilmi khasyatullah. Bersama Ma'ruf itu ada asal usul keilmuan. Apa itu? Yaitu khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aslul ilmi, maka asal usul ilmu itu ada al-ilmu billah alladhi yujibu khasyyatahu wa mahabbatahu. Itu ilmu, berilmu mengenal Allah yang menanamkan, yang menimbulkan sifat takut dan kecintaan padanya. Wal qurba minhu, dan juga dekat padanya. Wal unsa bihi, dan merasa tenang. Wasyauqa ilai, dan rindu pada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yatluhu Kemudian setelah itu baru ilmu bi ahkamillah, dengan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi aslul ilm, seorang kenal pada Allah, mendapatkan tertanam darinya kecintaan dan pengagungan pada Allah, dia merasa dekat dari Allah dan juga selalu merasakan ketenangan, ketentraman batin dengan keagungan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sentiasa rindu, syauq ila mahbubihi, kepada Rabb yang ia cintai. Nah, inilah hakikat dari kecintaan. Seorang menginginkan, rindu, ingin bertemu dengan kekasihnya. Nah, ini yang membuat para salaf mereka selalu bermunajat pada Allah dan meninggalkan segala bentuk kemewahan dunia. Sebab mereka melihat tidak ada artinya bila dibandingkan dengan apa yang akan didapatkannya di sisi Yang Maha Kuasa. Nah, وَمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَهُ مِنَ الْعَبْدِ, dan juga mengetahui apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba, berupa perkataan, min qaulin atau amal atau amalan atau hal atau perihalnya atau i'tiqad. Jadi mengenal hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhainya, baik perkataan, perbuatan, amalan, perihal dia, kondisi dia, bagaimana akhlaknya, perihalnya, kemudian akidahnya. Jadi ini yang kedua, pertama ilmu mengenal Allah, yang kedua mengenal hukum-hukumnya. Faman tahaqqaqa bihadainil ilmaini, barang siapa yang telah mendapatkan kedua ilmu ini, kana ilmuhu nafi'an, maka ilmunya adalah ilmu yang bermanfaat. Wa hasala lahu al-ilmun nafi', maka dia akan mendapatkan, maka dia telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wal qalbul khashi', hati yang khusyuk. Wa nafsul qani'ah, jiwa yang merasa cukup. Qana'ah, wa du'a an masmu', dan doa yang dikabulkan, yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tapi sebaliknya, jika seorang menuntut ilmu tidak mendapatkan, tidak kenal kepada Allah dan tidak kenal kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia terjatuh ke dalam empat perkara yang Rasulullah SAW berselindung dari empat perkara tersebut. Wa man fatahu hadzal ilmun nafi' waqa fil arba' allati ista'adha minha an-nabi SAW. Barang siapa yang tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini, maka dia telah terjerumus ke dalam empat perkara yang Rasulullah SAW selalu berselindung dari empat perkara tersebut. Wasara ilmuhu wabalan alaih wa hujjatan alaih, dan ilmunya menjadi bumerang baginya dan juga akan menghujat dia, bukan menjadi dalil baginya, akan menjadi menggugat dan menghujatnya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa demikian? Karena dia ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian tatkala ilmu yang tidak bermanfaat, maka hatinya tidak khusyuk. Li'annahu lam yakhsha qalbuhu li rabbih, hatinya tidak khusyuk pada Rabbnya. Jika hatinya tidak khusyuk, maka dia tidak pernah merasa qana'ah. Wa lam tashba nafsuhu min ad-dunya bal izdada 'alayhi hirsan wa laha talaba. Dia hatinya, jiwanya tidak pernah merasa puas dengan dunia, bahkan semakin bertambah kerakusannya dan ambisinya untuk mendapat dunia. Dengan demikian, maka tentu dia tidak akan memperhatikan larangan dan perintah, makanan dan minumannya, sehingga dengan demikian doanya tidak didengar oleh Allah dan diterima oleh Allah. Walam yusma du'ahu, dan tidak diterima doanya, dikabulkan doanya, li'adami imtithalihi, karena dia tidak mengikuti perintah-perintah Rabbnya, dan juga tidak meninggalkan apa-apa yang wajib adami jisinabihi lima yaskhatuhu wa yakrahu, dan tidak meninggalkan apa yang dicela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkaitan, ayuhal ikhwah. Ilmu yang bermanfaat akan menanamkan hati yang khusyuk. Menjadi hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk akan menimbulkan sifat apa? Qana'ah pada diri seorang. Dengan qana'ah, dia akan merasa cukup dengan sedikit yang halal, karena yang halal itulah yang akan menyebabkan doa dikabulkan. tapi ilmu yang tidak bermanfaat, maka hati tidak akan pernah khusyuk. Jika hati tidak pernah khusyuk, maka jiwa tidak akan pernah merasa cukup qanaah, sehingga dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, tidak mengindahkan perkara-perkara yang diperintahkan dan juga yang diharamkan oleh Allah, sehingga dia tidak semakin berambisi dan rakus untuk mendapatkan dunia sekalipun dengan cara yang haram. Dengan demikian doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan, subhanallah, kenapa Rasulullah SAW meminta atau berselindung dari empat perkara: min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa nafsin la tashba, wa da'watin atau wa du'an la yusma. Inilah hasilnya, ayol ikhwan. Mari cermati dan renung kembali hadis Rasulullah SAW yang seperti itu. Nah, hadza wa in kana ilmuhu ilman yumkinu al-intifa'u bihi wa huwa al-mutalaqqa 'anil kitabi was sunnah, fa in kana mutalaqqa min ghairi dhalika fa huwa ilmun nafi'un. Huwa ilmun nafi'un fi nafsihi wa la yumkin al-intifa'u bihi bal darruhu akthar min nafihi. Hal ini jika sekiranya ilmu itu ilmu yang yumkin intifa'u bihi, yang mungkin mendatangkan manfaat, yaitu ilmu yang diambil yang bersumberkan Al-Qur'an dan Sunnah. Fa in kana mutalaqqa, jika ilmu tersebut tidak berlandaskan atau diambil berasal dari selain itu, dari Al-Qur'an, selain Al-Qur'an dan Sunnah, maka ini ilmu yang nafi'un fi nafsihi, mungkin ilmu yang pada dasarnya bermanfaat, akan tapi tidak mungkin dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Bal dharruhu, akan tapi kemudaratannya, bahayanya lebih banyak dari kemanfaatannya. Wa alamatu hadzal ilmi alladhi la yanfa. Nah, sekarang Imam Ibnu Rajab ingin menjelaskan tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Ini perlu diketahui, ayol ikhwah, agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang akan membuat kita celaka dengan menuntut ilmu. Kok begitu? Karena ilmu tidak bermanfaat, jadi menjadi hujjah atasnya, menjadi penghujat, dan akan menghujatnya, dan akan menjadi bumerang baginya. Nah, pertama, ayaksiba sahibuhu az-zahwa wal-fakhar wal-khuyala, di mana penuntut ilmu itu dengan ilmu tersebut dia akan selalu mencari apa, dia takabur, sombong, fakhar, bangga, khuyala. Takabur, az-zahwu itu at-takabur, wal fakhar bangga, wal khuyala sombong. Jadi ilmu ini tuntut bukan menambah tawadhu, tapi semakin sombong dengan ilmu tersebut, semakin bangga, semakin menyombongkan diri. Wa talabul 'ulu wa rif'a bidda, untuk selalu mencari kedudukan di dunia, ingin selalu mencari kedudukan. Dengan ilmu digunakan untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan dunia. Nah, wal munafasa fi, dan selalu berlomba, ambisi yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Wa talabi mubahatil ulama, dan selalu berusaha memperdebatkan, berdebat, ya, berbangga, membanggakan diri dengan dia orang yang hebat, yang pintar, dan juga bahkan menentang ulama untuk berdebat, gitu, bangga. Wa mumarati sufaha, dan untuk bermunazarah berjadi dengan orang-orang yang jahil, kan dia merasa lebih berilmu, orang yang hebat. Nah, orang-orang yang jahil, yang sufaha ini tidak ada artinya, maka tidak akan mungkin mengalahkan dia dalam perdebatan dia. Itu maksud dia. Mumarati sufaha wa sarfi wujuhin nasin, dan juga untuk mengalihkan perhatian manusia kepadanya dengan mengatakan, masya Allah, si fulan alim, dai kondang, dai sejuta umat, masya Allah, menguasai seluruh permasalahan, tidak satu pun yang bisa dia jawab. Ini perhatian, mencari perhatian. Ini sarfu wujuhin nas, mengalihkan wajah manusia, penglihatan atau pandangan, perhatian manusia kepadanya, sehingga dialah yang dikatakan, yang diacungkan kepadanya cap jempol, masya Allah, si fulan ini, yang lain ya, ini. si fulan masya Allah, yang lain ini. Nah, ini yang dicari. Tushar ilahi bil banan, kan begitu. Dialah nasiju wahdihi, wahidu dahdiri, dahrihi, kan begitu. Orang satu-satunya di zaman dia, tidak ada duanya, kan begitu. Nah, memang tidak ada duanya seperti itu. Kalau begitu kan tidak ada duanya. Nah, ini yang ini berbahaya ya ikhwan. Entabih. Koreksi diri kita, niat kita. Jangan sampai belajar mencari ilmu di kuliah SD Imam Syafi'i, pulangnya salah orang yang hebat. Saya yang salafi sejati, yang semuanya salafi basi. Hah? Kan begitu? Saya yang salafi yang menggigit, kan begitu? Yang lain tidak ada artinya. Kan begitu. Nah, semakin berilmu bukan semakin tawadhu, semakin sombong. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dalam hadis terdapat ancaman yang sangat keras terhadap orang-orang yang menuntut ilmu untuk membanggakan diri, bermujadalah, mendebat orang-orang sufaha, orang-orang yang jahil, awam, dan untuk mengalihkan perhatian manusia karena ingin mencari kedudukan dan perhatian. Qal wa qad wara an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna man talaba al-ilma lidzalika fan-naru fan-nar. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk hal itu, motifnya adalah itu, tujuannya adalah mencari kedudukan, kesombongan, mengalihkan perhatian manusia, maka neraka, neraka tempatnya. Ini makna dari hadis tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala la ta'allamul ilma litubahu bihi al-ulama. Jangan kalian pelajari tuntut ilmu untuk berusaha mendebat ya, para ulama, bangga karena dialah orang yang mulia, orang yang berilmu. Wala au tumaru bihi sufaha, atau untuk mendebat orang-orang yang sufaha. Yujadiluhum au litukhayyiru au litakhayyaru bihi al-majalis, untuk mencari perhatian majlis ya, mencari takhayyaru bihi al-majalis, itu perhatian orang yang hadir di majlis. Faman fa'ala dhalika fan-naru fan-nar, barang siapa melakukan itu maka neraka, neraka tempatnya. Na'udzubillah min dhalik. Nah, ini diantara pertanda ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak mendatangkan sifat tawadhu, rendah hati, akan tapi dengan ilmu dia makin sombong, makin bangga, menyombongkan diri, takabur, dan melihat selainnya ada orang-orang yang tidak ada artinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas penyakit hati. Mari kita berusaha untuk membersihkan jiwa hati kita dari penyakit yang seperti itu. Demikian wallahu alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.